Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang atas dengan izinnya kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, sampai dengan subuh ini sudah ada 8.473 mahasantri yang terdaftar di Mira Institute. Dan sudah ada 5.493 mahasantri yang sudah melengkapi data dirinya, sehingga data dirinya bisa terbaca oleh sistem kami. Dan mahasantri tersebut bisa menikmati setiap fasilitas yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload materi atau kitab rujukan yang sudah diupload oleh tim admin, mereview kembali video-video sebelumnya secara lengkap, secara utuh, dan bisa menguji pemahaman teman-teman untuk bisa menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan juga sudah memiliki perangkatnya, jangan lupa untuk melengkapi data dirinya masing-masing. Alhamdulillah, untuk teman-teman yang tergabung di YouTube channelnya Adi Hidayat Official, untuk angkatan kedua, teman-teman bisa mendaftar kembali di website yang sama, di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan teman-teman tekan tombol daftar. Maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store. Silakan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, silakan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Nah, jangan lupa untuk memastikan bahwa email dan juga nomor telepon teman-teman ada WhatsApp ya, dan itu adalah data teman-teman sekalian, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga bisa mengirimkan informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Setelah teman-teman mendaftar dan teman-teman sudah memiliki username dan juga password, silakan lengkapi data diri teman-teman dengan login kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian. Atau jika belum berhasil, bisa dengan 62812 sekian-sekian-sekian. Setelah masuk, silakan lengkapi data diri teman-teman agar teman-teman bisa menikmati setiap fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan bagi yang sudah mendaftar namun belum mendapatkan username dan juga password, kami sarankan untuk bisa merujuk kembali folder emailnya di folder inboxnya. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa melihat di folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Teman-teman juga bisa menanyakan jika memang belum ditemukan ke admin Mira Institute. Silahkan save nomornya seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Baik. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, kami memiliki nomor khusus untuk memandu teman-teman dalam proses pendaftaran. Silahkan disimpan untuk nomor admin khusus luar negeri Mira Institute seperti yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang baru tergabung sebagai mahasantri di Mira Institute, kami sarankan untuk mengikuti videonya dari awal pertemuan di Mukodimah, bab pertama, agar teman-teman mengikutinya secara bertahap. Pertemuan episode 1, episode 2, dan selanjutnya. Agar pemahaman teman-teman bisa maksimal dan pemahamannya bisa tersambung, juga terkorelasi antara pertemuan 1 dengan pertemuan yang lainnya. Jangan lupa untuk mengikuti ujiannya, agar teman-teman bisa melanjutkan dari bab 1 ke bab yang lainnya. Dan teman-teman pastikan mendapatkan nilai 100 saat ujian, agar bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Baik, bagi yang sudah tergabung jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram, agar selalu mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan Mira Institute. Silakan cari namanya sesuai dengan nama yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian.

senang apa adek mencari inspirasi mah? Oh nggak ada, keluar cepat, bahaya, itu kan tempat-tempat yang kotor ya. Sampai naik ke atas ya, demikian. Nanti kita akan bahas, kalau baik-baik berarti itu simpul menguatkan iman. Pokoknya gini, cara cepat, cara singkat gitu, kalau ada semua hal yang menjadikan diri kita bergetar untuk mengerjakan yang baik, berarti sinyal iman itu. Tapi kalau ada gambaran ini, was-was dalam bentuk penyesatan, khayalan, perubahan perilaku pada yang jelek, itu penyakit. Tugas kita nanti untuk mengenali tanda-tanda, siapakah orangnya, apa jenis nama penyakitnya, bagaimana tanda-tandanya, seperti apa menjauhinya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, juga dengan mengumpulkan, bukan hanya dari Al-Quran, tapi juga penjelasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena kita harus mengacu kepada satu penjelasan yang telah yang dijamin kebenarannya dan tidak ada yang lain kecuali Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu. Saya kira ini untuk materi di hari ini. Saat ini baru hari masuk untuk di kantor di Quantum Akhyar Institute, karena itu rekap up yang kemarin di hari Sabtu Ahad baru bisa direkap saat ini. Di kemarin baru dikumpulkan data-data. Amin, berapa yang sudah terkumpul? Ah, Masya Allah, 660 sudah terkumpul. Alhamdulillah. Ya, 660, hampir 10% ya dari peserta yang sudah mengaktifkan akun, saya kira sudah ada juga cukup banyak. Mungkin kalau dari komparasi dengan yang mengaktifkan akun, sudah ada 40 mungkin ya, atau 50% sudah sampai. Yang sudah terdaftar, saya lihat di daftarnya sudah 8.000-an lebih. Ya, karena itu silahkan diaktifkan akunnya, supaya dari situ pembagian zonasi dengan juga pendataan itu lebih mudah untuk dilakukan. Ya, jangan sampai nanti karena nggak tercatat masuk lagi ke angkatan kedua atau ketiga, nanti tetap ngulang-ngulang di situ. Karena sistemnya nanti setelah terklasifikasikan akan berbeda. Ya, mungkin angkatan pertama nanti lebih banyak di Zoom, yang mungkin tidak live secara langsung. Nanti live itu kalau ada pengajian umum, sifatnya baru ke situ. Karena nanti yang live itu kan macam-macam, seperti yang tersambung sekarang. Boleh jadi ada yang baru bergabung, ada yang baru dengar info nyambung. Ya, nah, dari situ ada lompatan-lompatan. Saya mengkhawatirkan kalau memahami cepat ke atas, sementara pondasinya belum dipelajari, ada lompat-lompat ya. Karena itu yang baru bergabung, mohon izin teman-teman, terutama yang di YouTube saat ini, mohon berkenan ya ke YouTube-nya Mira ini. Nanti dilihat satu-satu. Kalau baru bergabung betul, satu-satu pelajari, bersabar. Seperti saya pun mengajar Anda bersabar. dua jam, dan 50 episode nih ya. Ya, seperti kami berusaha sabar, Anda pun berusaha sabar. Nanti yang sudah masuk, kita kumpulkan, mungkin akan lebih banyak nanti Zoom, ya, dan pemantapan-pemantapan. 660 tugas insya Allah setelah sampai hari ini akan saya periksa. Dan mudah-mudahan selesai besok. Besok saya keluar kota, nanti mungkin hari Rabu atau Kamis saya umumkan. Ya, siapa yang mendapat apresiasi yang terbaik dari itu semua, insya Allah mudah-mudahan ya, memotivasi untuk semakin senang belajar dan meningkatkan amal saleh. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doanya teman-teman sekalian. Insya Allah besok ya, besok itu kita akan rapat menyeluruh untuk persiapan pembangunan pesantren yang tingkat tsanawiyah dan aliyahnya, ya, untuk penyiapan kadar ulama. Kalau yang SD sebentar lagi selesai insya Allah. Dalam waktu dekat, ya udah siap. Kemudian yang tingkat SMP, SMA, itu besok akan rapat menyeluruh. Ya sudah tim arsitek semua siap untuk memulai. Mohon doa dari teman-teman, nanti kalau sudah akan berjalan, saya juga akan mengajak teman-teman untuk terlibat bersama-sama membangun. Ya, karena ini dari tanah, dari bangunan, nggak ada nama pribadi di situ. Kita ingin semua jariah untuk kebaikan. Dan nanti insya Allah Mira juga bisa gunakan itu sambil berjalan. Dan informasinya, pesantrennya tidak persis sama dengan yang sudah ada-ada. Kita sudah melihat-lihat, Masya Allah, sudah banyak pesantren. Semoga Allah rahmati, ridhoi, banyak yang baik-baik. Yang kita siapkan ini khusus untuk mencetak ulama saja. Ya, mencetak ulama. Ada 2 juta santri di kurang lebih sensus yang 2 tahun kebelakang ya. 2020, akhir 2019, 2020 itu kurang lebih ada 2 juta santri. Yang jadi ulama berapa banyak gitu. Nah ini yang kami keluarkan kurikulumnya, kurikulum keulamaan saja. Dan saya juga sudah berkomunikasi ke level atasnya, ke tingkat kuliah kampusnya. Jadi nanti kami sudah komunikasi yang ke di Al-Azhar, di Mesir, di Sudan, Turki, di Saudi, yang Ummul Qura, ke arah Madinah, ke macam-macam juga. Nanti supaya mereka kalau sudah lulus dari situ bisa diterima di kampus-kampus itu beasiswa S1 sampai S3-nya. Jadi mudah-mudahan nanti ada pulang ke Indonesia, stok ulamanya bisa bertambah. Saya tidak tahu di titik mana tugas saya akan berakhir. Ya, tapi yang penting mudah-mudahan Allah ridha. Dan saya ingin sahamnya untuk kita semua ada di situ. Jadi saya mungkin nyiapkan untuk fondasi keilmuan, kan? Nanti kita juga sama-sama berkreasi di situ. Ya, mudah-mudahan ada legasi yang kita tinggalkan sebelum pulang. kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat teman-teman semua, tunggu update-nya, mudah-mudahan baik. Terima kasih sekali lagi, semoga berkah hari ini dan kita bersandar bertawakal kepada Allah atas setiap ikhtiar yang kita lakukan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرونا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا الله اجعلنا من الصالحين والحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah SWT, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga. Tidak lupa juga kita bermohon kepada Allah untuk kita semua, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kembali, kami tidak bosan untuk mengingatkan pada teman-teman yang sudah terdaftar untuk bisa melengkapi datanya agar datanya bisa terbaca oleh tim admin, supaya tim admin bisa mendapatkan kemudahan untuk memberikan informasi-informasi seputar kegiatan di Mira Institute kepada mahasantri sekalian. Baik, insya Allah untuk angkatan kedua, bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar mahasantri Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman di website resmi Mira Institute. Masuk ke mira.kuantumakhir.com. Di halaman utama silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari Waha Corner. Setelah masuk, pastikan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute. Dan pastikan juga email juga nomor telepon teman-teman ada WhatsApp-nya, agar tim admin bisa mengirimkan informasi-informasi lanjutan pada teman-teman sekalian. Pastikan datanya adalah data-data teman-teman sekalian. Setelah teman-teman mendaftar, tim admin akan mengirimkan username dan juga password melalui email dan juga WhatsApp teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah memiliki username dan juga password, silahkan lengkapi datanya dengan cara login kembali di website resmi Mira Institute. Masuk ke mira.kuantumakhir.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian-sekian-sekian. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki username dan juga password, silakan merujuk untuk kembali melihat di folder inbox-nya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki perangkat namun belum menemukan username dan juga password, silakan dilihat folder inbox di email atau juga teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun junk. Karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Kembali kami mengingatkan untuk senantiasa bisa melengkapi data diri teman-teman agar teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur dan fasilitas yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri Mira Institute agar teman-teman bisa dipandu untuk melakukan pendaftaran. Silakan disimpan nomornya yang sudah ada di layar teman-teman sekalian. Baik, bagi teman-teman yang sudah tergabung, jangan lupa untuk mengikuti atau gabung di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Silahkan cari namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi yang baru tergabung, jangan lupa untuk senantiasa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap episode 1, 2, dan selanjutnya agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal, bisa tersambung dan terkorelasi antara pertemuan 1 dengan pertemuan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap ujian yang ada di bab-bab yang sudah disediakan. Pastikan teman-teman mendapatkan nilai 100 dari setiap ujian bab-babnya agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab selanjutnya, juga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bergabung di sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman, jika masih ada yang ingin tanyakan, bisa menghubungi admin Mira Institute secara umum. Silahkan disimpan nomornya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi yang ingin mengambil manfaat juga pembelajaran dari materi-materi sebelumnya, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channel Mira Institute seperti yang logonya ada pada di bagian kiri atas layar teman-teman sekalian. Dan secara umum bagi teman-teman yang ingin mengetahui kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA, bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar setiap informasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.